supaya uripe selalu berada dalam jalur la ilaha illallah sampai wis badhe pecah niku. Bisa dituntun la ilaha illallah. Wis no alam kubur mawon sik ditalkin karo Mbah Mudin. Ya Cipto. Enten sing namine Cipto. Ganti ya Sukardi. Wonten gantine ya Sutrisno. Enten ganti sing wedok ae. Ya Sumiyati. Wong kabeh ya ana kok. Niku nggih dielengke la ilaha illallah. Benjing ten akhirate modalen niku. Pun Quran. Yang ketiga. Wa masajiduhum kabira walakinnaha kharabun anil jamaah. Masjid-masjid semakin besar. Musala gede-gede api-api. Tapi jamaahe kosong. Niki pun kelakon napa dereng? Sampun pol. Sekarang di setiap kota banyak masjid-masjid besar. Ono masjid besar At-Taqwa, masjid besar Al-Muttaqin, masjid besar Al-Huda. Tapi masjidnya saja yang besar. Jamaah, masya Allah. Kadang masjidnya gawedi. Jamaah subuh, ya Allah, sing nabuh beduk ya wong kuwi. Ayo aku diwangi muni kuwi ngono Bu nggih. Sing nabuh beduk ya wong, sing azan ya wong, sing pujian ya wong, sing komat ya wong, sing ngimami ya wong, sing dadi makmum ya. Borongan kok imam sak makmume. Ya Allah, napa bedhug wis ora iso banter mek ngeder tok bedhuge. Nah, azan subuh esuk-esuk. As-salatu qairum minan naum. Melas. Nah, bar azan ning gremeng karepe dhewe. Karo ngenteni menawa ning sing teko, menawa ning sing melok salat. Pujian, pujian. Ya pujiane wong tuwek. Subhana Allah. Allahil Subhanallah. Dek krungu no jeding aneng kracak kracak kracak kracak saweneng atine lho oleh wong tenan iki nek ku pujian nyantol ora rugi eneng sing teko pe melok salat pengen roh to sapa sing teko ape melu salat kok kracak kracak no jeding tanggane sing Kang No to Kang Min diinceng kok cendelo pancen jedinge ana pinggire masjid kaya ngene iki nerus ke pujian sampai nginceng ngalimum bil gaibi lah tiba wong nyuloh kodok mampir nguyoh tok terus ngeluyur nah. Rosoku apa melok sholat nah, kok nguyoh tok to. Orang ngajar terus ke pujian wa syahadati Allah ngalimu sirwi nelong so ngantek katok le pujian rana sing teko pegel pegel ora eneng sing teko babar pisan wis mati ae kesuwen kok mati Allahu Akbar Allahu Akbar asyhadu alla ilaha illallah syahdu anna muhammadar rasulullah kayang ala sholat kayang alal pala kok dikomati sholat kok dikomati pancene wong tuwek sholat ijen masjidnya gak wedi no sholat ijen ada kipas angin rolas di petek kabeh njero masjid ke lesus hus wong ngantek biyut biyut akhirnya sholat ijen. Nah dalam keadaan seperti itu kan dianjurkan untuk niat jadi imam saking pentingnya